terkena panahnya, berarti ia sedang jatuh cinta. Dewa amor, dewa asmara, ia bertahta di singgah sana cinta. Amor, dewa amor, kau sungguh ternama dalam dunia cinta, karena setiap hari.